berdesakan bagai tikus di jalan yang licin, berdesakan bertanya pada masa silam, apa nasib bumi pertiwi. Angin subuh mengukuri tubuh-tubuh kita dengan kabut rembulan bisu, napasnya mengalir tenang. Wahai kenyataan alam, wahai kenyataan diri, wahai kenyataan zaman, apa nasib bumi pertiwi. Anak bangsa bergerak, berdesakan di dalam kereta malam, berdesakan dari desa-desa ke kota.